Telah ku lewati heningnya malam ini, telah ku lalui jalan tiada bertepi, beriring angin senja tertinggal dalam luka. Oh pedihnya, berjuta kata ingin aku ucapkan, berjuta cinta telah aku dambakan, namun sekeping duka tak pernah terlewati. Oh pedihnya, kau bagaikan dekat dan menghilang, tak jemu dia berisi kata cinta. Kata ingin aku ucapkan, berjuta cinta telah aku dambakan, namun sekeping duka tak pernah terlewati. Oh pedihnya, akan menyentuhmu, mendekat dan menghilang, tajamu dia berbisi kata cinta, kata cinta.